majelis untuk memperdalam ilmu agama, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar majelis siraman rohani, tapi majelis untuk tafaqquh fiddin. Ini agar supaya memiliki ilmu yang benar-benar dipahami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya. Itu bukan dalam rangka untuk didengar atau dihafal saja. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'alakum tatafakkarun. Demikian itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. Bukan sekedar untuk kalian dengar. Bukan sekedar untuk kalian dengarkan ayatnya itu. Tapi agar supaya kalian menggunakan pikiran kalian untuk memahami ayat-ayat tadi, kemudian tafaqquh mendalami apa yang ada pada ayat tadi. Banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir merenungkan apa yang ada di sekitar kita, dari kekuasaan Allah di langit, dari kekuasaan Allah di bumi. Bahkan dengan istifham al-inkari afala tatafakkarun. Maka dari itu beliau menyatakan kepada para muridnya, yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini tertulis di Majmu' Fatawa pula, mengingatkan orang-orang yang ada di majelisnya bahasanya ini majelis tafaqquh. Majelis yang butuh perhatian sangat. Karena tidak mungkin seorang itu mendalami agama kalau dia tidak sadar bahwasanya majelisnya, dari majelis-majelis yang dia datang, yang dia dengar, itu adalah majelis tafaqquh. Dan barakallahu fikum, Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasannya di dalam aktivitas tafaqquh, kata beliau, ketika beliau memberikan syarahnya terhadap kitab Hilyat Talibil Ilmi, karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, di dalam aktivitas tafaqquh para thalabul ilmi itu melalui maratib, tahapan. Yang pertama, al-ilmu. Ilmu yang dia dengar, entah itu nas al-kitab ataupun sunnah sahihah, itu yang perlu dia kumpulkan. Kemudian yang kedua, faham, bahwa al-ilm. Yani dia membuahwa al-aql, dia punya pemahaman. Jadi dia mendengarkan ilmu yang berupa nas Al-Quran wa sunnah yang disampaikan oleh guru mereka, kiai mereka, ustaz mereka. Kemudian punya faham, punya kecerdasan. Kemudian tafakkur. Dia giat berpikir, punya kemauan untuk berpikir keras, menggunakan akalnya, menggunakan pahamnya tadi untuk mempelajari ilmunya, untuk memikirkan ilmu dari ayat-ayat tadi yang telah dia kumpulkan, dia dengar dari majelis ke majelis, dari kitab ke kitab yang lain. Kemudian yang terakhir, tafaqquh, hasil dari menggunakan faham untuk memikirkan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi secara mendalam, mengeluarkan furu' dari usulnya, inilah tafaqquh. Dan kita belajar itu dalam rangka tafaqquh fiddin. sehingga tidak sekedar mencatat ayat-ayat yang dibawakan, tapi menggunakan akal ini untuk memahaminya, menjalankan pikiran kita, dan kemudian memperdalam pengetahuan kita terhadap agama ini. Maka barang siapa yang tidak pernah bermajelis, dia tidak punya ilmu. Bagaimana dia punya pemahaman yang dalam terhadap agama? Apapun kalau dia datang ke majelis mencatat ayat dan lain sebagainya, tapi dia tidak Allah karuniai pemahaman yang baik, bagaimana dia bisa tafakuh dalam pemahaman agamanya? Atau dia sebetulnya orang yang cerdas, kenyataannya belajar ilmu umum selalu mumtaz. Dia juga mengumpulkan hadis-hadis, ayat, dia sering dengar, dia sering baca, tapi dia tidak tafakur. Tidak menggunakan pemahaman, kecerdasan yang dia miliki untuk tafakur, ya tafakur, ya tafakar, memikirkan, yakni barakallahu fikum, ayat-ayat tadi, dia tidak akan memiliki pemahaman yang benar di dalam agamanya. Sehingga semuanya dalam mata rantai, mengumpulkan ilmu, memiliki pemahaman, memikirkan ayat itu dengan pemahaman yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia akan memiliki faqih, memiliki ilmu agama. Maka dari itu, diingatkannya di majelis ilmu ini supaya kita sadar kedatangan kita ini dalam rangka tafakur. Baik, kita lanjutkan apa yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita sudah masuk kepada penjelasan Syekh Mu'allif Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang anwa'ul ibadah, macam-macam peribadatan. Ini terkait dengan larangan memberikan peribadatan-peribadatan itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau menyebutkan macam-macamnya, yakni doa, yakni Islam, iman, ihsan, wa minhu doa, wal khawf, wa raja, dan kita masuk penjelasan tentang doa itu adalah ibadah. Yang beliau gunakan, yakni hadis Ubadah Ibn Samit, beliau mengatakan, yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sebagai dalil doa itu ibadah, adalah hadis ad-du'a mukul ibadah. Dan kita ketahui kemarin hadis ini dhaif. Yang sahih, yakni apa yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, yakni ad-du'a wal ibadah. Juga dikeluarkan Imam Tirmidzi. Jadi adapun yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ad-du'a mukul ibadah, doa itu jantungnya ibadah, ini hadis dhaif. Tentang pendhaifannya sudah kita jelaskan secara global kemarin. Adapun dalil yang lainnya adalah waqala rabbukum ud'uni na'am ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dalam surat Ghafir ayat 60. Jadi di sini beliau istidlal dengan ayat ini, berdalil dengan ayat ini karena Allah memerintahkan doa. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, pasti kalau tidak wajib, ya sunnah. Dan suatu yang dihukumi wajib dan sunnah pasti itu sebuah ibadah. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat ini setelah memerintah orang untuk berdoa kepadanya mengancam orang-orang yang enggak mau berdoa dengan lafaz innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku setelah sebelumnya memerintahkan doa, ini menunjukkan bahwasanya doa minal ibadah. Wa man istakbara anni ad-du'a fa huwa yastakbir anil ibadah min ibadat. Dan Allah mengancamnya dengan jahannam, yakni siksa karena dosa. Maka ini jelas suatu peribadatan yang hukumnya wajib berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak mau maka Allah ancam dengan neraka. Yakni barakallahu fikum, yang pertama doa, nanti hadis dhaif ini karena mungkin Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukil apa yang ada di ingatannya, yang terpetik di ingatannya. Dan ternyata barakallahu fikum, hadis yang beliau nukil kebetulan dhaif, dan ini sama sekali tidak menunjukkan kekurangan beliau di dalam ilmu hadis. Karena beliau mayoritasnya di dalam kitab-kitabnya dalam membawakan hadis-hadis sahih. Dan sudah sebagai suatu yang kita maklumi, ketika para imam di dalam memandang sebuah hadis terjadi khilaf. Apa yang dipandang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani Hasan kadang di mata Syekh Mubil rahimahumallahu ta'ala, yakni dhaif. Apa yang ditempatkan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis dhaif tidak ditempatkan di sahih musnadnya Syekh Mubin. Seperti ini wajar. Kemudian barakallahu fikum, juga dalil yang lainnya adalah firman Allah tadi, na'am. Kemudian di sini dikatakan wa dilalatul hadis ala anna du'a ibadatun dhahiratun fa yakunu sarful ibadati li ghairillah syirkun. Kalau doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah, maka di sini dengan jelas gamblang menjelaskan doa itu sebuah peribadatan dan memberikannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kemudian Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watari rahimahullah ta'ala wa hafidhullah sadada khutbah, beliau menyebutkan sisi kenapa doa itu disebut ibadah. Beliau menukil ucapan Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitab Aridah Al-Ahwazi, wajhu tasmiyati du'ai ibadah bayyinah. Sisi yang menunjukkan doa itu diberi nama peribadatan ibadah itu jelas gamblang. Yang pertama, li anna fihil iqrar bil ajz min al-abdi wal qudrah lillah wa dhalika ghayatul dhulli wal khudu'i. Nah, yakni menyebut doa itu adalah ibadah, sisi pendalilannya secara lugah, secara bahasa itu jelas sekali. Karena ibadah itu memang secara bahasanya abadah, ya budu, ibadah itu maknanya adalah tadallul, merendah. Sehingga ketika ada jalan yang terjadi menurun dari permukaan yang rata dikatakan tariqum mu'abbad. Jalan yang bahasa sininya besok. Artinya lebih rendah daripada jalan yang ada. Jadi tiba-tiba dari jalan yang datar, kemudian ada cekungan. Itu tariq mu'abbad, jalan yang sehingga ibadah itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dalam rangka mencari ridhonya dan pahalanya dalam keadaan barakallahu fikum tazallul wal khudu, disertai kecintaan dalam keadaan ma'an dhulli wal khudu, dalam keadaan menghinakan diri dan menundukkan diri. Ada orang yang berdoa sambil metenteng. Itu merintah budaknya asim. Merendahkan diri. Dalam keadaan sujud bahkan. Menengadahkan tangan. Orang yang menengadahkan tangan itu menghinakan diri atau membanggakan diri. Tak melase dan menghinakan diri. Maka doa ini pantas disebut dengan ibadah. Kenapa? Karena pada doa itu ada ikrar bil ajz minal abdi. Ada pengakuan adanya kelemahan dari hamba yang berdoa ini. Kalau tidak ada pengakuan akan lemahnya dia, kenapa minta pertolongan? Kalau misalnya sudah cukup, merasa tidak butuh orang lain, tidak mungkin dia menghinakan diri, yakni meminta kepada pertolongan dan lain sebagainya dari hajatnya. Sehingga di sini yang pertama ada pernyataan, pengakuan diri hamba ini lemah dan kekuasaan dan kemampuan itu milik Allah. Kalau orang sudah mengakui lemah dan Allah itu yang maha kuasa, maha perkasa, maka disitulah ada puncak dari penghinaan diri dan ketundukan diri. Karena diri ini tidak punya kuasa apa-apa, lemah. Dan Allah tempat meminta, memiliki segala sesuatu ala kulli syai'in qadir. Dan juga barakallahu fikum, di sana ada pengakuan dzulli su'al la yaqumu bi badlin nawaw. Bahwasanya hinanya permintaan itu tidak bisa berposisi kepada orang yang memberikan apa yang diminta oleh orang, didapatkan oleh orang. Tidak mungkin orang yang meminta dengan rendah hati ini dia bisa berposisi sebagai orang yang memberi apa yang diminta orang lain. Badli nawal itu memberikan apa yang didapatkan, diharapkan oleh orang. Wa kullu su'al munqasatun ila su'alil khaliq subhanahu wa ta'ala. Setiap permintaan itu menunjukkan kekurangan. Tidak ada orang minta, saya minta makan ini baru sarapan 5 kali. Tidak mungkin. Belum sarapan, belum makan Tuhan. Menunjukkan kekurangan. Susah ini. Saya mau dibantu ini tolong. Anak saya belum bayar SPP. Tidak mungkin ada orang. Saya mau dibantu ini mobil saya waktunya ganti. Barakallahu fiik. Dzulli su'al munqasah. Ya, ini su'al, kullu su'alin, permintaan yang manapun itu menunjukkan kekurangan, illa su'alil khaliq. Kecuali permintaannya Allah itu bukan permintaan lagi, itu adalah talab. Allah meminta kita istiqomah. Allah meminta kita untuk menegakkan sholat, itu perintah. Karena berasal dari yang lebih tinggi daripada hamba ini. Kemudian yang ketiga, dari sisi bahasa ini Mas. Jadi untuk yang belajar bahasa Arab ini bisa ada faedah. Mutlaqul qaul yaqtadi anna du'a jumlatul ibadah. Dari kemutlakan perkataan ya, itu mengandung konsekuensi bahwasannya kalimat doa itu merupakan jumlah dari peribadatan. Kita lihat sholat. Di dalam sholat kita berdoa enggak? Baru permulaan setelah takbiratul ihram doa istighfar. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan diriku ya dari kesalahan-kesalahanku, ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku, cucilah aku dari kesalahan-kesalahan seperti engkau atau seperti dicucinya sebuah baju yang putih dari kotorannya. Sudah permintaan, kemudian membaca suratul Fatihah. Banyak di sana ihdinas siratal mustaqim. Zikir pagi dan sore tidak kosong dari doa. Nah, kenapa ibadah kadang-kadang doa itu bisa diberi nama dengan ibadah sehingga Allah menyatakan di dalam firman-Nya innalladzina yastakbiruna an ibadati. Karena jumlah itu ibadah wa doa. Sejumlah ibadah itu doa. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan misalnya ada kalimat al-mal secara mutlak. Al-mal itu bisa orang memaknai harta tadi al-ibil. Ini secara bahasa Arab. Orang Arab menyatakan indakumul mal, kalau dia punya unta dia akan menjawab na'am indanal mal, karena secara mutlak al mal itu bisa pula dipahami unta. Kenapa? Mu'bamu amwal al Arab, mayoritas harta yang dimiliki orang Arab itu adalah unta. Kalau orang itu punya unta, orang berharta, apalagi ontanya kumrunahan, onta merah. Lalu di sini sekarang konglomeratnya. Dia siapa? Takcir dia. Nah, punya onta merah. Jadi mau dom melata di sana, ibil, sehingga kalau orang mengatakan maluhu kathir, artinya ontanya banyak. Atau kalimat wannas, yang dimaksud apa? Ulama. Kalau kita membaca kitab fikih, qad ajma' an-nasu. Siapa yang sepakat di sini? An-nasu bukan sembarang orang, semua orang sepakat ini bukan. Maksudnya ahlul ilmi, para ulama telah sepakat. Sehingga wasa wa yasihu hadza fihi min wajhain. Dan benarlah ini semua dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, anakula ta'atin su'alun. Semua bentuk ketaatan. Ibadah ini ketaatan enggak? Seorang yang beribadah dalam rangka melaksanakan ta'at. Semua ketaatan itu permintaan. Semua ketaatan itu permintaan. Kita tadi sholat jamaah, sholat isya, minta apa sama Allah? Minta apa? Tidak minta apa-apa. Sholat-sholat saja. Tidak butuh apa-apa. So. Minta apa kita? Tidak. Kita sholat, melakukan sholat, ibadah-ibadah sholat, zikir ibadah sholat, pulang ke masjid, berangkat ke masjid. Ini ketaatan. Mengandung permintaan tidak ini? Atau kita ngerjakan cuma-cuma, enggak butuh apa-apa? Minta apa? Pahala bergaya. Maka semua ketaatan itu su'alun li'anaha litolabin iwa. Karena ketaatan itu minta ganti. Salatnya minta ganjaran. Kenapa sampai berangkat ke masjid wudu dari rumah? Supaya lebih banyak ditambah bakdia, qoblia. Supaya apa? Ya tambah lebih banyak yang didapat dari gantinya ibadah tadi. Sehingga dari sini, sisi pertama yang menunjukkan doa itu ibadah, karena semua peribadatan itu doa ul masalah. Dilakukan dalam rangka minta ganti. Ada orang yang ibadah, tidak mau minta ganti apapun. Ada, sufi. Ya Allah, kalau kami ini beribadah karena mengharap surgamu dan takut nerakamu, campakkan saja diri ini ke neraka. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, tokoh wanita sufia. Jadi ibadah ini kalau mengharap surga, buang saja aku ke neraka. Kenapa? Ikhlas, balas. Saya ibadah begini, mau kamu masukkan surga ke neraka? Karena saya taat kepadamu. Diletakkan di neraka. Terserah kalau itu memang keinginanmu, ya Allah. Ini bukan... ini makrifatnya tingkat tinggi. Bukan. Ini stresnya tingkat tinggi. Nah, barakallahu fiik. Stresnya tingkat tinggi. Sisi kedua, wasani dari bukti bahwasannya doa itu ibadah. Anahu labudda minadzul fil aghlab ma'addu'a fit ta'at faqumila alal aqsar. Bahwasannya pasti di dalam mayoritas doa itu disertai penghinaan diri. Dalam doa-doa, di dalam ketaatan yang kita lakukan, di dalam doa, mayoritas doa itu pasti ada penghinaan diri. Lebih-lebih di waktu-waktu mustajab dan kita dalam keadaan munajat kepada Allah. Di malam kita, itu kita menghinakan diri. Lebih-lebih kita merasa seharian tadi melakukan banyak pelanggaran syariat. Sudah kita menghinakan diri, menangis. Mohon kemurahan ampunannya dan mohon kemurahannya untuk memberi kekuatan dan menjaganya untuk tidak tergelincir di keesokan harinya atau di hari-hari yang akan datang. Pasti dia menghinakan diri dan merasa butuh kepada Zat yang Maha Perkasa. Ini dalil dari sisi bahasa. Ini dari sisi bahasa, arti ibadah itu apa? Penghinaan diri dan ketundukan. Dan di dalam aktivitas doa itu ada pengakuan tentang lemahnya diri dan kuasanya Allah. Sehingga orang yang berdoa mengakui lemahnya diri, menghinakan dirinya. Dan tunduk kepada Zat yang dia akui maha kuasa. Nah. Kemudian... setiap permintaan yang diajukan hamba yang berdoa itu menunjukkan apa? Kekurangan. Sehingga orang yang kurang itu pasti menghinakan diri. Dan sebagaimana tadi, semua ketaatan itu dalam rangka meminta. Nah, wa doa ul masalah wa doa ul ibadah. Sehingga beliau mengatakan yang doa ul masalah pasti disertai al-dhul, al-akhlaq ma'adu'a fitah. Kemudian dalil selanjutnya, wa amma wajud dilalati minal ayah ala anna doa ibadah famin iddati jihad. Adapun dari ayat tadi, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini ada beberapa sisi yang namanya tafaqquh itu seperti ini. Jadi ada ayat kita baca tadi, kemudian kita mendalami memikirkan ayat ini. Bahwasanya ayat ini berbicara doa itu adalah ibadah. Mana di sini tidak ada lafaz doa wal ibadah, yang ada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka kita gunakan pikiran kita untuk mendalami ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah. Dari mana? Banyak sisi. Sisi pertama, Allah memerintah doa. mana yang menunjukkan kalimat perintah dalam firman ini? Udu'uni fil amr. Lebih jauh lagi, al-asal fil amr, wujud. Asal dari perintah itu wajib. Baru dikatakan sunnah, kalau ada qara'in dalil yang menunjukkan, akan sunnahnya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan sunnahnya, semua perintah yang ada pada Al-Quran wa sunnah menunjukkan wajib. Baik itu dalam bentuk fi'il amr, atau isim fi'il amr, atau mudhari' yaktarin bil lamil amr. Barakallahu fikum, semuanya barakallahu fikum. Perintah. Nah, kebetulan ini udu'uni fi'il amr. Nah, kalau ini diperintahkan oleh Allah, kita tahu wala ya'murullahu illa bima kana wajiban aw mustahaba. Dan tidaklah Allah memerintah pada sesuatu kecuali sesuatu yang diperintahkan Allah tadi, kalau tidak wajib ya sunnah. Apa yang dihukumi wajib dan sunnah? Ibadah. Selain ibadah hukumnya apa? Ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Yang diperintahkan oleh Allah, yang nilainya ibadah, tidak ada kecuali dua hukum tadi. Ini ibadah yang mubah, Mas. Bagaimana ibadah yang mubah? Yang bicara siapa? Ibadah kok mubah hukumnya? Ini ibadah tapi makruh, Mas. Duh. Bagaimana ini? Ibadah kalau tidak wajib, ya sunnah. Yang menunjukkan ibadah, diperintahkan oleh Allah. Sisi kedua. Annallah sammahu ibadah. Di dalam ayat ini Allah memberi nama doa itu dengan ibadah. Dari sisi mana? Ketika Allah menyatakan, memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku ijabahi permintaan kalian. Kemudian Allah menyatakan, innaladzina yastakbiruna an ibadati. Sudah diperintah, kok enggak mau? Barang siapa yang enggan, tidak mau untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang mana ini? Doa yang barusan diperintahkan, ayo berdoa kepadaku. Karena barang siapa yang tidak mau beribadah kepadaku, yakni dengan berdoa kepadaku sebagaimana perintahku tadi, sayadkhuluna jahannam dahiri. Allah menyatakan innaladzina yastakbiruna an ibadati, dari orang-orang yang tidak menjawab perintahnya Allah, berdoalah kepadaku. Orang yang tidak mau dikatakan, barang siapa yang tidak mau beribadah kepadaku dengan berdoa kepadaku, masuk neraka jahanam dalam keadaan dahiri hinadina. Yang ketiga, annallah rattaba alaihi istijabah. Alaihi istijabatahu li'abdihi. Sudah begitu Allah menyediakan balasan kepada orang yang mau berdoa. Apa itu? Istijabah. Suatu yang dibalasi oleh Allah apa? Dibalasi dengan kebaikan. Peribadatan. Mengerjakan puasa dibalasi oleh Allah dengan ketakwaan. Allah balasi dengan istijabah. Allah kabulkan doanya. Suatu yang mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti itu diridhoi dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan, udu'uni, diperintahkan berdoa kepadaku, kalian itu, astajib lakum, aku akan ijabahi kalian. Sebaliknya, Allah mengancam orang yang tidak mengerjakannya. suatu yang orang yang tidak mengerjakan itu mendapat celah, bahkan mendapat azab, pasti dia meninggalkan suatu yang diwajibkan. Suatu yang diwajibkan tadi adalah ibadah. Sehingga dikatakan sayakuluna jahannama dahirin. Wa makna dahirin ay azillah sahirin. Hina dina kecil. Kalau doa itu adalah ibadah, wa du'a'u ghairallah muharram. Au du'a'u ghairillahi muharramun bil kitabi wa sunnah wal ijma' waqad bayyantu dhalika fi ghairi hadal mawdu' wallahu musta'an. Kalau doa itu sudah ibadah, maka doa kepada selain Allah itu sama artinya memalingkan peribadatan atau salah satu macam dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diharamkan dari kitab, sunnah, hadis, bahkan kesepakatan para ulama, dan yang demikian itu telah aku jelaskan di selain topik pembicaraan kita ini. Wallahu musta'an. Kemudian macam ibadah yang kedua. Macam ibadah yang kedua itu al-khauf. Yakni takut. Takut itu ada yang nilainya ibadah. Jadi tidak semua rasa takut itu suatu yang tabii. Ada ketakutan yang nilainya ibadah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa dalilul khauf, dalil yang mendasari bahwasanya takut itu adalah ibadah, firman Allah ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 175. Allah melarang rasa takut itu diberikan kepada selain Allah. Allah nyatakan fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan Allah perintahkan dan takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang yang beriman. Yang dimaksud buat dalilul khauf, dalil ala anal khauf, ibadah, ayat ini tadi. Sisi pendalilannya ada beberapa. Yang pertama, anna Allah amara bil khauf minhu wala ya'nam wala ya'mur wala ya'mur Allahu illa bima kana wajiban aw mustahaba. Seperti sisi pendalilan yang pertama. Allah perintahkan di sini untuk takut kepada Allah. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu tadi adalah wajib atau sunnah. Maka ini ibadah. Sisi kedua, annallaha ja'ala al-khauf minhu syartan fi tahaqquqil iman. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwasannya khauf itu sebagai syarat untuk merealisasikan, mewujudkan keimanan yang benar. Wa khafuni in kuntum mu'mini. Kamu takut hanya kepadaku kalau benar beriman. Artinya kalau takutnya tidak hanya kepada Allah, tentunya takut yang mana ini nanti kita bahas. Maka dia barakallahu fikum belum beriman. Nah, kemudian barakallahu fikum yang terlewat oleh mu'alif bahwasannya di sini Allah melarang ketakutan ini diberikan kepada selain Allah. Dari lafaz mana? Fala takhafuhum. Allah melarang jangan kalian takut kepada mereka. Nah, dilarang untuk takut kepada mereka dan diperintahkan hanya takut kepada Allah. Supaya kita tidak salah. Dan di sini tafaku supaya kita tidak salah dalam memahami kaulnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di sini, sehingga kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Tidak boleh lagi takut sama macam. Karena itu syirik, takut itu ibadah. Ya. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena saya menyatakan wa min anwa'il ibadah al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf ila akhiri. Berarti khauf itu ibadah. Faman sarafa li ghairillah, faman sarafa li ghairillah faqad asrah syirik. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Lain asraf kalayah batama amaluk. Inna Allah layaghfiru ayyusraka bihi. Tapi ayatnya benar, tapi penjelasannya yang salah. Tidak boleh takut sama macam. Tidak boleh lagi takut sama gandruwo. Tidak boleh takut lagi sama preman. Besok kalau ketemu malah harus berani. Kalau badannya keren, premannya gede. Kalau takut syirik harus berani. Kalau berani mati konyol. Maka pada kalau fikuh kita perlu mengadakan tambah. Nah barakallahu fikum, memang wal khauf minallah ibadatun qalbiyatun wajibatun ala jami'il mukallaf. Takut kepada Allah itu merupakan peribadatan hati yang wajib atas seluruh mukallafin. Karena dengan takut kepada Allah, takut siksanya Allah, seorang itu akan taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah. Karena takutnya kepada Allah tadi. Sedangkan rasa takut secara garis besarnya, secara umumnya, wal khawful mahmud mahumila sahibah mahamalah sahibahu ala fi'li ta'at wajnabil muharramat. Rasa takut yang terpuji itu adalah rasa takut yang membawa orang yang memiliki takut ini untuk berbuat ta'at dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan wa qad qassama ba'dul ulama al-khawfa ila arba'ati aqsam. Sebagian ahli ilmi, para ulama membagi takut ini menjadi empat macam. Yang pertama, khauf ibadah. Rasa takut yang mempunyai nilai peribadatan. Sehingga rasa takut inilah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Apa itu? Wal khauf minallah li'annahu al-qadir ala kulli syai'in. Ya'izu man yasha' wa yudhillu man yasha' wa yu'ti man yasha' wa yamna' man yasha' bi yadihi an-naf' wa ad-dar wa hadha alladhi yusammihi ba'dul ulama bi khaifi syirk. Yani takut kepada Allah karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa Allah itu memuliakan orang yang dikendaki, menghinakan orang yang dikendaki, memberi orang yang dikendaki, menghalangi orang yang dikendaki. Dan Allah lah yang ada di tangannya manfaat ataupun mudarat. Wa hadha alladhi yusami ba'dul ulama bi khauf as-sir. Khauf as-sir. Atau sebagian ulama menyatakan khauf ibadah. Maka kalau ada orang yang takut sama ganyangnya, sehingga menjadikan dia itu mempunyai keyakinan ganyang ini bisa menyelamatkan desanya, bisa membuat desanya tertimpa paceklik dan bencana, Dan yang ini berpengaruh dengan kesuksesan warga desa ini atau keterpurukannya. Orang ini telah memiliki khauf ibadah kepada selain Allah. Takut kepada penguasa pantai selatan. Sehingga dia meyakini penguasa pantai selatan ini berkuasa atas apa yang di sekitar pantai selatan. Sepi atau tidaknya para nelayan tergantung ridho dan marahnya Nyi Roro Kidul. Inilah khauf ibadah. Khauf sir yang kalau ini diberikan kepada selain Allah, musri. Nah, dan ini khauf yang harus diberikan kepada Allah. Kemudian, kalau yang kepada Allah disebut khauf ibadah. Kalau yang diberikan kepada selain Allah, danyang dan lain sebagainya masuk pada khauf syirki. Yani wa huwa ayusarrifal ibadah al-qalbiyah sadiqah li ghairillahi minal awliya'i wal jin wal asnam wa ma'asbah dhali. Yakni memalingkan peribadatan hati yang telah lewat tadi, yang di atas tadi, khauf ibadah tadi, kepada selain Allah, baik itu wali, walaupun wali, ataupun berhala, jin seperti Roro Kidul dan Danyangi, atau yang semisal dengan itu, termasuk kebo Kiai Slamet yang di Solo. Takut kalau tidak ngambil kotorannya, nanti ada mudorot, dia sudah diberi karunia, dia ngelitong di hadapannya kok tidak diambil, takut kena bala. Jadi harus mau tidak mau, jijik-jijik diambil, itu karunia dari dia ini, untuk santri ini. Ya ini kebo santrinya apa? Kemudian, khauful maksiyah. Ada khauf yang nilainya bukan ibadah, bukan syirki, bukan pula. Nah, berdua ya. Tapi khauful maksiyah. Jadi nilai khauf ini kemaksiatan. Apa itu? Kanan yatruku wajiban au yartakibu muharraman khaufan minan nas. Walaysa mukrahan. Orang yang meninggalkan suatu kewajiban atau menjalankan suatu yang haram karena takut dengan orang. Dalam keadaan dia tidak dipaksa oleh orang. Seperti pegawai di pabrik. Duh, kok tidak sholat Jumat? Takut sama bosnya. Padahal bosnya tidak memaksa dia jangan sholat Jumat. Cuma dia takut. Dia tuh kena marah kalau sholat Jumat. Padahal bosnya tidak memaksa. Ini khauf maksiat. Sholat duhur saja di musola pabrik. Nah, karena perusahaan sedang terancam kebangkrutan dan akan ada PHK. Nah, sehingga dia waktunya Jumatan, dia ada Jumatan. Supaya enggak di PHK. Dalam keadaan enggak ada yang sama. Yang Jumatan hari ini di PHK enggak ada. Ini khauf maksiat. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 175. Innama dhalikum syaitan yuhawifu awliya'ahu falatakhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin. Kekhawatiran, ketakutan-ketakutan tadi yang menjadikan kita maksiat, wa iyadubillah, yang menjadikan seorang meninggalkan kewajiban, itu yang demikian itu hanyalah setan. Yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti dengan wali-walinya, kepanjangan tangannya setan. Maka janganlah barakallahu fikum. Kamu takut kepada mereka. Dari orang-orang yang menjadi syaitan minal ins yang menakut-nakuti kalian tadi. Tapi takutlah kepada Allah. Bahwasanya ancamannya Allah, kalau sampai kalian meninggalkan perintahnya Allah karena takut dengan si fulan ini, sungguh murkanya Allah jauh lebih dahsyat daripada marahnya fulan ini. Jangan takut dengan marahnya dia. Jangan takut kehilangan apa yang di sisi dia. Kehilangan apa yang di sisi Allah dari pahalanya jauh lebih rugi daripada kehilangan sebagian dari apa yang biasa kita dapatkan di dunia ini. Kemudian barakallahu fikum, yang keempat, khaufun tabi'i. Takut yang merupakan tabiatnya manusia. Manusia punya rasa takut enggak? Kalau misalnya punya rasa takut kepada apa-apa yang dia takuti sebagai tabi'inya dan itu dilarang, berat sekali ya. Dia takut sama singa, melihat giginya itu besar, harus enggak takut, karena kalau takut maksudnya enggak bisa. Maka yang enggak boleh lagi khauf ibadah untuk diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah menjadi khauf syirki. Adapun khauf tabi'i ka khaufil insan minal hayyah, ular, wal asad, apa, singa, wal ghar, apa, tenggelam. Hanya nyemplung, nyemplung, takut tenggelam. Iya, takut saya kalau tenggelam. Syirik. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Takut tenggelam. Saya tidak takut. Kenapa tidak takut? Bisa berenang. Ini lain perkara. Saya tidak bisa berenang takut. Syirik. Latakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, itu singa, masuk kandangnya. Syirik. Nah, seperti itu. Maka kita harus bisa milah. Oh, khauf ibadah. Khauf ibadah. Definisinya tadi. Khauf syirki. Ketika khauf ibadah tadi diberikan kepada selain Allah. Ada khauf yang sekedar maksiat. Ada khauf tobi ini tadi. Wanar, takut kepada api. Wal adu, takut pada musuh. Wajar, tobi. Wanahwi dalil. Adapun dalil, khauf tobi ini adalah suatu yang boleh, tidak mengapa, dan ada dimiliki manusia. Itu adalah firman Allah Ta'ala, an kalimihi Musa, yakni tentang kalimur rahman, yakni Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika habis mukul orang sampai meninggal. Masya Allah, pukulannya insya Allah. Bukan cuma kau, mut. Kalau kau itu masih dihitungi, mut ini, tidak bangun lagi, mati. Ketika itu jadi gundah dan takut. Fa'asbah fil Madinah khaifan yatarah. Beliau diliputi rasa takut. Kalau nanti ada kawasan, serangan, dan dikejar, dan dibunuh, dan lain sebagainya. Ini how tabi. Wa qadakara Syekh Rahman Asy'bi, yang terakhir kita baca pada pertemuan ini, rahimahullah ta'ala, fi kitab Al-Qawl Sadid, naw'an akhar. Syekh Rahman Asy'bi rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Al-Qawl Sadid, juga syarah kitab Tauhid, di halaman 116, menyebutkan macam lain dari empat macam. Para ulama, sebagian ulama membagi empat, beliau menambahkan macam dari khaufin yang lainnya, sehingga menjadi lima macam. Wahwal khauf wahmi. Dan ini memang wakil. Memang Syekh Abdurrahman Asy'bi ini pengamatannya terhadap sekitarnya ini tadi. Iya, sampai Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mengomentari Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan bahwasannya wali Syekhil Islam Ibn Taimiyah wa Ibn Tilmizi Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi dhalika yakni qat'ul mu'ali, dalam masalah mengeluarkan furu' dari usulnya itu adalah contoh yang memuaskan. Qat'ul mu'ali itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Al-mu'ali itu seorang yang mengambilkan air untuk orang yang membutuhkan. Bukan cuma di sana ada sumur ambil sendiri, tapi beliau mendatangi sumur, kemudian mengajari cara menimba dan mempersilahkan orang yang mengambil. Maka orang yang sering mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala memelakah bahasnya untuk istikhrajul furu' minal asl itu pasti bagus. Tapi beliau menyatakan wa min ahsana man istakhraja al-furu' min aslihi wal fa'idah min masailihi yani Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tahu kama kau. Beliau menyatakan al-khawf al-wahmi. Kalau kita sekarang tahu, yakni ketakutan tanpa sebab. Ada orang ini rasanya takut saja. Lihat orang, jangan-jangan orang ini nyekek saya. Kalau bahasanya kedokteran apa? Ada yang dokter? Hipofobia. Atau depresi, bukan? Hipofobia. Kalau halusinasi, itu lain lagi. Beliau menjelaskan al-khawful wahmi itu alladhi laisa lahu sababun aslan. Tidak ada sebab sama sekali. Ada orang ngasih makanan ke dia. Takut dia. Jangan diracu. Lebih-lebih yang memberi makanan adalah orang yang pernah punya masalah sama dia. Pasti yang suruh nyoba pertama kali kucingnya. Kucingnya enggak mati, ayamnya. Terus setelah sisa sedikit, aman. Inilah yang dikatakan khawful wahmi. Allah sababun ba'i. Apa ada sebabnya, tapi sangat lemah, enggak mungkin. Ya tadi musuhnya ngasih minuman. Tapi kalau bis ada orang di bis, ada orang ngasih aqua, di kereta ada orang ngasih aqua, pantas udah bius. Itu bukan khauful wahmi, tobi itu. Karena ada modus yang seperti itu banyak. Tapi kalau tetangganya cuma pernah cekcok kemudian sudah baikan, ngasih makanan, ini sebab doi sekali kalau sampai dia meracun. Ada kemungkinan tapi kecil sekali. Dia sudah ketakutan luar biasa. Apa hukumnya? Fahada madmum, tercela. Punya uang satu bingung nyimpannya. Ya. Ketakutannya ngajak-ngajak. Di mana tempat yang tuyul itu tidak melihat. Sampai beli mushaf yang ada resletengnya. Untuk apa? Untuk nyimpen. Karena setan takut sama mushaf. Bahkan mushaf itu ditaruh di tempat menyimpan uang. Masya Allah. Budalil mutakin gonjoko duit. Satan. Innalillah kaum muslimin. Ada emang beli mushaf kecil loh. Alat sekali nopo besar ketinggalan boten. Hingga di tempat itu apa? Selorokan duit. Lu kenapa? Dan kulo kata tuyul. Allah musta'an. Ini wahm. Bahkan yang seperti ini yadkhulu sahibu fi wasil jubana. Orang yang seperti ini dimasukkan kategori kalau bahasa biologinya kelas jubana. Apa? Pengecut. Dan sifat pengecut itu tercela. Karena Rasulullah SAW di dalam doanya berlindung kepada Allah minal jubn, dari sifat lucu. Minal kasal wal jubn wal ghalabat ar-rija. Jadi yang diberlindung Nabi SAW kepada Allah itu dari kasal, apa kasal? Malas, jubn, pengecut ini tadi, kemudian wala batid daini wa kahri rijali, wala batid terlilit hutang. Kenapa? Orang terlilit hutang kadang-kadang juga enggak benar. Nah, kalau ditagih gimana? Kemudian wala batid daini wa kahri rijali, dikuasai oleh orang, didikte oleh orang, nggak bisa dia akan mengabdi kepada Allah dengan maksimal. Wallahu ta'ala alam biswa. Jadi ada berapa tadi? Raja dulu. Khauf yang pertama. Khauf apa? Macam-macam khauf. Ibadah. Yakni apa? Ketakutan kepada Allah karena meyakini Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua, khauf syirki, ketika keyakinan, ketakutan yang nilainya ibadah tadi diberikan kepada selain Allah. Yang ketiga, khauf tabi'i, yakni khauf yang merupakan tabiatnya manusia, seperti takut dengan ular, takut dengan singa, dan lain sebagainya. Yang terakhir tadi, khauf maksiat. Khauf maksiat itu apa tadi? Ini yang keempat saya sebut terakhir. Ketakutan yang menyebabkan seorang meninggalkan kewajiban atau menjalankan sebuah dosa atau beberapa dosa karena takut kepada seseorang tanpa adanya paksaan. Kalau dipaksa, ayo kamu tinggalkan sholat. Kalau enggak, tak tembak. Ada paksaan. Makanya hukumnya bukan khauf maksiat, mukroh tidak ada hukumnya, tapi dia tetap menjalankan sholat yang dia tinggalkan karena ancaman tadi, ketika ancamannya sudah tidak ada, walaupun sudah keluar dari waktunya. Nah, ini masuk pembahasan fikih. Sedangkan khauf tambahannya, nah, maaf siapa? Khauf wahmi. Apa tadi? Epobia. Obia. Ketakutan tanpa sebab atau dengan adanya sebab yang sangat kecil kemungkinannya. Nah, semoga ini bermanfaat. Karena kan barakallahu fikum, banyak seorang yang membaca apa kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tanpa bimbingan para ulama menjadikan praktek yang keliru. Misalnya khauf itu ada syirik, ini tidak ngerti ya, setiap khauf ini tidak boleh lagi setelah ngaji ini untuk punya rasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sulit sekali. Nah, iya sulit nggak? Punya tabii takut kepada binatang buas juga tidak boleh lagi. Nah, maia tu bila tu marahun bila hindalik dari kekeliruan yang demikian. Semoga bermanfaat apa yang kita baca ini sebagai ilmu dalam kita untuk memahami agama ini dan lebih bisa menerapkannya dan membenahi apa yang kurang dari apa yang selama ini kita ketahui dan masih kurang. Dan barakallahu fikum, semoga pula bermanfaat untuk akhirat kita. Kita mengerjakan ini dengan ikhlas mengharap wajahnya. Nah, Allah Ta'ala alam biswab. Ada pertanyaannya? Nah, ini pertanyaan fikih. Bagaimana jika ada seorang wanita ingin naik haji tapi tidak ada mahram yang bisa mendampinginya? Kondisi wanita ini sudah tua, tapi secara fisik dan keuangan dia memiliki kemampuan. Apakah dia terkena kewajiban haji? Nah, barakallahu fikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, dan engkau berhaji ke Baitul Haram kalau engkau mampu mengerjakan dan menempuh perjalanannya. Ini tidak hanya terkait dari kemampuan fisik dan finansial dana. Tapi di sini inistata'ta ilaihi sabila, yakni menempuh perjalanan dari sisi adanya fasilitas kendaraan untuk ke sana, adanya keamanan di dalam menempuh perjalanan ke sana. Dan tentunya barakallahu fikum, mahram ini salah satu syarat dari safarnya seorang wanita. Nah, maka barakallahu fikum diupayakan ada yang menemani dari mahramnya. Mahram itu dicari. Mungkin dia punya cucu dan lain sebagainya. Kalau dia tidak punya mahram, tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, dalam keadaan dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa ada penjelasan bahwasanya kalau sudah ulil irbah, khairul irbah, sudah menepus, tidak punya lagi hasrat, boleh safar tanpa mahram kemana saja. Barakallahu fikum. Bahkan karena tuannya ini jangan dibiarkan sendiri ya. Tayyib, yang jelas ini termasuk tidak memiliki kemampuan untuk kesana. Jadi lebih dari sekedar mampu harta dan kesehatan. Wallahu ta'ala alam biswab, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Mungkin ada pengecualian kalau sudah tua renta, hilang sendiri tidak apa-apa mungkin. Tapi masya Allah barakallahu fikum, ini tadi yang penting kalian ketahui bahwasannya kemampuan di sini sebagaimana dijelaskan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam apa Minhajul Muslimnya, juga Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam beberapa syarah termasuk syarah Arba'in An-Nawawi maupun Riyadhus Shalihin atau yang lainnya terkait dengan hadis rukun iman, beliau menyatakan kemampuan menempuh perjalanannya itu artinya kemampuan dari biaya ada, kesehatan fisik memadai, perjalanan aman, kendaraan di sana ada, dan kemudian barakallahu fikum syarat-syarat lainnya yang di syariatnya. Tidak melamparkan orang yang ditinggal, memudaratkan orang yang ditinggal dan lain sebagainya, dan tidak membahayakan diri. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam biswab. Tapi mayoritas jamaah wanita Indonesia itu tanpa mahram. Yang wanita, ha? Ucul. Oh, jamaah haji ucul itu. Allah musta'an. Wallahu ta'ala alam biswab. Tanya saja yang membolehkan mereka tanpa mahram, alasannya apa? Mungkin dia punya dalil. Kalau enggak ya berarti ya sudah. Maka asal kalau suaminya sudah punya, istrinya belum, nyalaini dulu siapa tahu bisa berangkat bersama. Atau suaminya saja, istrinya, nanti kalau kita punya harta untuk berdua, jangan tahun ini saya, besok jadi sampai yang ini juga enggak. Allah Ta'ala alam di suami. Inilah undangan. Sampai di sini dulu sudah jam 9.04. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.